kenapa kok rumah enggak boleh dijadikan sebagai kuburan? Apakah maksudnya kita enggak boleh ngubur di rumah? Salah satunya bisa jadi seperti itu, tapi bukan itu sebetulnya. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, itu maksudnya rumah tidak diisi dengan ibadah. Sebagaimana kuburan itu bukan tempat ibadah. Kalau kalian tidak pernah sholat, tidak pernah tilawatul Quran di rumah, itu rumah kalian jadi kayak kuburan. Artinya tempat yang tidak dijadikan sebagai tempat ibadah, itulah ciri khas kuburan. Kalau kuburan dijadikan tempat ibadah, kebalik, itu nggak boleh ibadah di situ. Ya kecuali ibadah-ibadah yang memang khusus untuk di kuburan, seperti ziaratul kubur. Antum masuk kuburan kan baca doa, itu ibadah. Tapi memang kaitannya dengan kuburan. Kalau mau sholat, mau ngaji, mau doa secara umum, sholat pakai rukuk dan sujud, tempatnya bukan di kuburan, tapi di rumah. Selain yang wajib tentunya ya, kalau wajib di masjid bagi laki-laki, lebih afdol bagi wanita di rumahnya. Sholat sunnah mutlak di rumah lebih afdol, kecuali yang memang dianjurkan secara berjamaah, seperti sholat apa, tarawih, sholat istisqa, ya, sholat gerhana. Nah itu ya berjamaah di masjid. Selain itu sholat rawatib, duha, qiyamul lail, witir, rumah. Biar rumah kalian enggak kayak kuburan. Itu lah maksudnya. Wala taj'alu qabri 'idan. Al-'id itu adalah sesuatu yang dibolak-balikin. Baik waktu maupun tempat. Bolak-balik melakukan sesuatu secara khusus pada hari tertentu, berarti hari itu menjadi id. Bolak-balik melakukan sesuatu pada tempat tertentu secara khusus karena tempat itu, bukan karena yang lain, maka tempat itu juga menjadi id. Artinya wala taj'alu qabri idan, jangan kalian itu sengaja ya berulang-ulang melakukan ziarah kubur kepadaku, khusus kuburanku. Enggak ada tujuan lain, sekedar ziarah kubur di bulan baleni. Jangan, nanti kuburanku menjadi id. Ada ya'udu id. Kalau mau sholawat kepada Nabi, tidak perlu datang ke kuburannya Nabi. Wa sallu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena Allah sudah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk keliling-keliling menyampaikan doa umatnya kepada Rasulullah. Sudah ada kurirnya, sudah ada kurir-kurir yang sangat cepat ya. Jadi gak perlu nanti kalau umroh kirim salam sama Rasulullah, gak perlu. Sekarang kirim salam nyampe, malaikat nyampaikan lebih cepat. Jadi kalau datangi kuburan Rasulullah sekedar untuk sholawat ya, itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kebetulan pas sampai ke Madinah, masuk Masjid Nabawi, sudah sholat tahiyatul masjid atau sholat wajib di Masjid Nabawi, silahkan berkunjung. Sekali berkunjung cukup. Biasanya sahabat itu ziarah kubur Rasulullah kalau datang dari luar kota masuk Madinah, pertama kali sholat dulu, bukan ziarah kubur dulu, sholat dulu. Selesai sholat silahkan kalau mau ziarah. Jadi kalau tujuannya untuk sholawat saja, tidak perlu harus ziarah. Dimanapun sholawatnya nyampe. Gitu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Bahkan disahihkan di sini. Enggak hanya hasan tapi juga sahih. Baik. Lanjut. Dalam hadis lain, Ali bin Husain ini siapa? Zainul Abidin. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, dia melihat. Menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu selah pada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun marah orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku. Berarti dia dengar dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib. Qal, katanya dari Rasulullah SAW, ya. Dia telah bersabda, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tapi ucapkanlah doa salam kepada aku, karena sesungguhnya doa salammu sampai kepada aku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah, itu Mukhtarahnya Al-Diyah Al-Maqdisi. Hadis ini oleh yang mentahqiq kitab ini dinyatakan dhaif, karena di situ ada rawi yaitu namanya Ja'far bin Ibrahim Al-Ja'fari. Enggak tahu ini derajatnya, hafalannya bagus apa enggak bagus, tidak diketahui. Demikian juga ada Ali bin Umar bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Si Ahlul Bait juga ya. Ali bin Umar bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini juga majhulul hal. Baik. Di sini jelas bahwa Ali ibn Husain Zainul Abidin yang tadi adalah Ahlul Bait, melihat ada orang kok sengaja datangi kuburan Rasulullah, masuk ke sebuah celah ke situ terus doa di situ. Kenapa kok doanya itu dilakukan di tempat itu? Ada apa? Lah harus begitu, ada apa? Gitu. Nah, beliau memahami bahwa menyengaja milih kuburan sebagai tempat doa itu sama dengan menjadikan kuburan sebagai id. Tahu ya korelasinya? Makanya terus dalil yang diucapkan adalah la tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburan itu tempat yang bolak-balik kalian kunjungi dengan untuk doa. Walaupun doanya minta sama Allah, itu aja jangan, apalagi kalau minta sama yang kubur, apalagi kalau itu bukan kuburan Nabi. Dan orang ini zahirnya bukan orang yang datang dari jauh, safar jauh-jauh untuk itu, bukan. Mungkin orang setempat, tidak perlu safar ya, datang aja ke situ. Dilarang, jangan. Baik. Kalau yang tujuannya untuk salawat, tidak perlu harus mendekat ke kuburan Nabi. Salawat dari mana saja nyampe, dari rumahmu nyampe. Fihi masail. Nah, ini satu tafsir ayat dalam Quran surah Taubah. Nah, jadi tafsir ayatnya tadi, karena Rasulullah memiliki sikap yang sangat berambisi, berantusias umatnya supaya selamat, bagaimana belas kasihnya luar biasa. Beliau kesian kok sampai umatnya itu berbuat syirik, celaka dia dunia akhirat. Makanya beliau mati-matian membentengi umatnya dari syirik. Nah, yang kedua. Ya jelas itu. Nah, jika Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan kepada kita, sehingga beliau juga tidak pernah merelakan kalau diri beliau itu diperlakukan dengan keliru, baik saat hidup maupun setelah matinya. Ini kaitannya setelah matinya, jangan sampai kuburanku, walaupun aku tahu kamu kalian demikian cinta kepadaku, tapi tidak boleh kalau cintanya ini kebablasan. Ya. Karena emang umat-umat sebelumnya itu sesat, celaka juga dengan cara yang sama, wulu kepada orang-orang soleh. Nah, orang paling soleh itu kan Nabi. Ya enggak? Itu. Nah. Rasulullah melarang untuk Nah, jadi amalan yang baik pada dasarnya dia itu baik, kalau dilakukan dengan cara yang salah akhirnya jadi haram. Ya, jadi bukan semata-mata melihat kepada niat. Ya, niat itu memang penting, tapi cara itu juga tidak kalah penting. Niat baik, caranya ngawur, haram. Haram. Ya. Di sini mereka niatnya baik. Aku cinta sama Rasulullah, mau sholawat masa enggak boleh? Bukan enggak boleh. Enggak ada yang marah, tapi kalau caranya seperti itu nanti bahaya. Ya. Kenapa harus dekat-dekat di kuburan? Sholawat dimanapun Rasulullah sudah bilang nyampe. Enggak usah datang ke sini kalau sekedar untuk sholawat. Walaupun ziaratul kubur secara umum itu afdhalul amal, karena dia yudzakirukumul akhirah. Bahkan enggak harus kuburan orang muslim yang diziarahi. Kuburan orang kafir pun juga, seperti kisahnya Nabi ketika menziarahi kuburan ibunya. Ya kan? Fazurul kubur fa innaha tudzakirukum al akhirah. Kalau untuk doa enggak perlu mengkhususkan dari jauh-jauh, tujuannya adalah rehlah, apa, wisata, religi, mengunjungi kuburan Nabi, itu aja dilarang, apalagi yang lain. Nah, kebanyakan nggak boleh, proporsional aja. Nah, ya, biar tak kayak kuburan rumahnya. Nah, yang ketujuh, telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahwa menyampaikan salawat untuk Nabi tidak perlu masuk di dalam kuburannya. Tidak, itu terjemahannya kurang pas. Bukan salawat, tidak boleh sholat di kuburan. Sholat pakai sujud dan rukuk. Ya, bukan menyolatkan jenazah loh ya. Karena menyolatkan jenazah itu bukan sholat dalam pengertian istilah, tapi dia sholat dalam pengertian doa. Karena as-sholatu alal mayyit. Para salaf ini sudah mafhum, sudah faham semua bahwa kuburan itu bukan tempat untuk sholat yang pakai sujud dan rukuk. Dari mana mafhum ini diambil? Ya dari hadis Nabi itu, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian biarkan rumah kalian tuh kayak kuburan, enggak pernah dipakai untuk sholat di dalamnya. Karena kuburan itu bukan tempat sholat gitu loh. Kalau kalian tidak pernah sholat di rumah, berarti kayak kuburan. Berarti memang kebiasaan mereka tidak ada yang sholat di. Paham tidak? Siapa yang belum paham? Kayaknya banyak ya. Tatapan mata yang hampa gitu. Nabi bilang la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya tidak pernah dipakai sholat. Kalau kuburan itu juga tempat yang biasa digunakan untuk sholat di masa itu, berarti larangan ini tidak ada maknanya. Ya. Loh, kita juga sholat di kuburan. Kok dibilang rumah kita jangan kayak kuburan. Terus piye maksudnya? Gitu loh. Kuburan juga tempat sholat, seandainya itu memang seperti itu. Berhubung kuburan itu di masa mereka sudah ma'ruf, sudah dikenal sebagai tempat yang tidak digunakan untuk sholat, makanya kalian sholat tuh di rumah. Kalau enggak, nanti rumahmu kayak kuburan. Gitu. Nah, yang ke-8, alasannya bahwa ucapan sholawat dan salam dari seseorang untuk beliau sampai kepada beliau dimanapun ia berada. Maka tidak perlu harus mendekati juga oleh orang yang mendaki demikian. Taib. Ini kaitan dengan sholawat. Sholawat itu adalah jenis doa, ya kan? Allahumma sholli, itu kan permintaan kepada Allah. Sholawat itu adalah salah satu bentuk doa. Sholat atau doa seseorang maupun ucapan salam yang akan dipanjatkan untuk Nabi itu akan nyampe tanpa dia harus mendatangi kuburan. Makanya kalian tidak usah datang jauh-jauh ke kuburanku hanya untuk mengucapkan sholawat. Baik. Yang kesembilan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah ditunjukkan kepada beliau amal umatnya yang berupa sholawat dan salam untuknya. Nah, berikutnya bab ke-23. Bab ke-23, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Taubun dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka itu benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 51. Baik. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya dari orang-orang fasik? Itu sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi dan orang yang menyembah tauhid. Surat Al-Maidah ayat 60. Ulaika syarrum makanu adallu an sawa'i sabil. Disebutkan di sini bab bahwa ada di antara umat ini yang akan menyembah berhala. Ya, berhala itu jangan diasumsikan harus berupa patung ya. Enggak. Berhala itu bisa abstrak juga bisa. Seperti menyembah roh nenek moyang ya, atau sesuatu yang tidak kasat mata. Bisa. Jin termasuk Ausan, tidak harus berupa berhala. Dan umat di sini meliputi umat yang didakwahi oleh Nabi SAW, baik yang sudah pernah masuk Islam maupun yang belum, seperti Ahlul Kitab. Makanya pertama yang disebutkan adalah alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab. Tidaklah engkau perhatikan betapa anehnya orang-orang yang sudah diberi bagian dari Alkitab, mereka itu masih yu'minu nabil jibti wa tawud. Jib itu apa? Sihir ya? Ada keterangan gak? Sihir. Sihir. Masih mempercayai sihir. Ada gak diantara yang ngaku muslim percaya sama perdukunan? Banyak. Jadi ini adalah bukti bahwasanya memang ada diantara umatnya yang ngaku sebagai umatnya Rasulullah ini yang masih mengimani beragama dengan agama paganisme, berhalaisme. Dan itu akan menjadikan mereka mendapatkan hukuman sebagaimana umat-umat sebelumnya. Percuma saja mereka ngaku-ngaku umatnya Rasulullah kalau cara beragama mereka masih seperti cara beragamanya kaum paganis, kaum animis, kaum dinamis. Karena alasan umat-umat sebelum kita itu dibinasakan, disiksa oleh Allah, sama alasannya. Makanya di sini qul hal unabbiukum bi syarri min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah, dilaknati oleh Allah, wa ghadiba 'alaihi, dimurkai, وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرُ وَعَبَدَ الطَّوْهُودِ. Ini kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Cuman bedanya kalau umat kita ini tidak langsung dikasih azab yang memusnahkan semuanya. Kalau umat-umat yang terdahulu sudah mentok, didakwahi, menolak terus, turun azab, dihabisi sama Allah. Kalau umat ini enggak. طيب berikutnya. Orang-orang yang berkuasa dalam surat Al-Kahfi ayat 21, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Nanti insya Allah ini akan lebih jelas dengan masailnya ya, dengan kesimpulan tadi. Lanjut aja dulu. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalam pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang yang di Nasrani kah? Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Ya. Jadi ini mulai menjelaskan bahwa umat ini akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya itu sudah dapat Alkitab, sudah dapat wahyu, masih sesat juga, masih percaya juga pada perdukunan, pada sihir, ada yang nyembah tauhid. Umat ini juga pasti ada yang seperti itu. Ya. Baik. Lanjut. Ini jadi bagian inti yang berkaitan dengan judul babnya ada pada tambahannya Al-Barqani. Adapun dalam teks hadis sahih Muslimnya tidak secara tegas menyebutkan hal itu. Artinya tentang adanya umat beliau yang kembali nyembah berhala itu tidak disebutkan dalam teks hadis riwayat Muslim, tapi ada dalam tambahannya Al-Barqani. Dan itu juga sahih, tambahan itu juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Ada masail di sini, beberapa kandungan bab, yaitu yang pertama tentang tafsir ayat di surah An-Nisa. Alam ta'il ladzina utuna nasib minal kitab yang sudah kita bahas, terus tafsir ayat Al-Maidah dan tafsir ayat di surat Al-Kahf. Qala alladzina ghalabu 'ala amrihim. Ini kaitannya dengan para pemuda Ashabul Kahf setelah mereka mati, oleh penguasa setempat, unadakhiranna alaihim masjida. Kami akan jadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Ini terjadi pada umat terdahulu, ya. Dan umat kita akan mengikuti jejak langkah umat-umat terdahulu. Berarti ada di antara umat kita yang akan kembali mengagungkan selain Allah, baik wujudnya patung maupun wujudnya kuburan keramat. Walaupun betul yang menghuni kuburan itu orang soleh, tapi itu tidak berarti tindakan mengeramakan kuburan itu dibenarkan. Dan itu justru membuktikan kebenaran hadis Nabi, umatku ini akan kembali nyembah berhala. Betul. Dahulu mereka orang-orang ahlul kitab dilaknat oleh Nabi beberapa kali di akhir hayat beliau, sampai detik-detik terakhir beliau melaknat itu gara-gara mereka ngeramatkan kuburan. Maka umat ini pun harus waspada terhadap tindakan serupa. Rabi'ah yang keempat. Jadi kaitan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawut wa yaquluna lil ladzina kafaru wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kaitannya orang-orang Yahudi itu diberi Alkitab kan sama Allah. Tahu agama ini bahwa Rasulullah adalah agama tauhid. Tapi mereka bilang kepada orang-orang musyrik penyembah berhala, antum ini jalannya lebih lurus daripada jalannya Muhammad dan teman-temannya itu. Walaupun orang-orang ahlul kitab ini tahu secara batin, ya, mereka tidak meyakini kebenaran apa yang mereka ucapkan itu. Mereka tahu. Tapi saking bencinya dia kepada dakwahnya Rasulullah, musuh kebenaran mereka anggap lebih benar daripada pembawa kebenaran. Muwafaqah, menunjukkan persetujuan terhadap orang-orang penjajah kebatilan itu adalah bentuk mengimani tauhid. Ini penting banget. Kenapa ayat ini disebutkan oleh al-muallif? Karena kaitannya erat dengan bahwa sikap itu tidak kalah penting dengan keyakinan. Walaupun tidak meyakini secara batin, tapi kalau dia menampakkan persetujuan dia, padahal gak ada yang maksa loh. Kalau dipaksa itu lain. Ini atas pilihan dia sendiri, gak ada yang nyuruh dia mengatakan begitu, gak ada yang maksa dia. Dia mengatakan loh, mereka itu juga benar. Ya. Nah, itu berarti terkena ayat ini. Apakah cukup, apakah harus dibarengi dengan iktikad dalam hati atau sekedar menyetujui para pengikut kebatilan walaupun dia membenci kebatilan dan juga mengenalinya sebagai kebatilan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Zahir daripada ayat itu mengatakan sikap pro-nya orang-orang Yahudi atau pembelaannya orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik itu bukan dibarengi dengan keyakinan bahwasanya orang musyrik itu memang lebih lurus. Tidak, ya, tidak lebih lurus. Mereka tahu, mereka dikasih tahu Alkitabnya, mereka tidak bilang begitu kok. Nah, taib. Yang kelima. Ya. Karena bahwa iman kepada jin dan tauhid pasti akan terjadi di tangan umat ini, umat Islam, sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'id. Inilah yang dimaksud dalam bahasa. Ya, dan apa-apa yang diramalkan oleh Nabi kemudian terjadi, itu tujuannya untuk diwaspadai kalau itu sesuatu yang buruk. Ya. Kita beriman itu pasti terjadi, tapi tidak berarti kalau sudah terjadi itu tidak apa-apa. Enggak. Tetap ada konsekuensi hukumnya. Dan ini menunjukkan di satu sisi adalah Nabi itu memang bicara atas dasar wahyu karena apa yang beliau prediksi terbukti jadi kenyataan. Di sisi lain, ini harus diwaspadai luar biasa. Karena itu juga yang membuat umat-umat sebelumnya binasa, celaka, dilaknat, dikutuk, jadi kera dan babi. Jangan sampai umat ini melakukan hal serupa, karena pasti akan disikapi dengan sikap yang sama oleh Allah di akhirat paling tidak. Walaupun gak harus di dunia dijadikan kera dan babi, enggak. Tapi di akhirat pasti akan celaka. Baik. Dan itu komunitasnya banyak, enggak sedikit. Ya, fi jumu'in kathirah. Ya, enggak sedikit yang begitu. Fi'am itu isyaratnya adalah kelompok-kelompok penyembah berhala dengan berbagai macam bentuk berhalanya juga. Ada yang sekarang dari jenis kuburan aja sudah berapa kuburan yang disembah-sembah. Bayangkan, baru tipe kuburan. Di saya pernah baca majalah namanya Majalatul Bayan dengan judul utama Dam'atun 'ala Tauhid. Menangisi tauhid. Teresan air mata untuk tauhid. Disebutkan oleh si peneliti di Kairo saja, Kairo. Satu dari sekian puluh kota di Mesir. Mesir yang sekian abad yang lalu, mungkin sampai hari ini juga masih menjadi pusat peradaban Islam. Di Kairo tok itu 600-an kuburan keramat. Kalau di seluruh Mesir 6.000. Saya yang datang Indonesia kok enggak ada gitu. Saya cari-cari Mesir disebut, Sudan disebut, Suriah, Irak, Maghrib, Turki, Indonesia enggak ada. Hah? Ya. Karena emang bukan pusat peradaban mungkin ya. Jadi buat apa sih dibahas gitu loh. Tapi yang dulu sempat menjadi pusat-pusat peradaban Islam dunia, sempat menjadi ibu kota khilafah bahkan. Suriah, dulu kan ibu kota khilafah Bani Umayyah. Irak, ibu kota khilafah Bani Abbasiyah. Turki, ibu kota Utsmaniyah. Ternyata itu tidak bersih. Gitu loh. Itu satu tipe baru kuburan aja sudah segitu banyak. Salah satu kuburan namanya di Mesir itu di kota namanya Tanjah. Orang Arab bilang Tanjah kalau bahasa Latinnya Tangier. Tulisannya T-A-N-G-I-E-R. Itu ada namanya Sayyid Ahmad Al-Badawi. Satu orang itu dikunjungi setahun tuh jutaan, kayak haji aja. Jadi bukan sedikit loh kuburan di dunia ini. Bukan sedikit. Antum jangan merasa mayoritas. Ya di Atin mayoritas. Tapi di tengah total umat Islam, mayoritas itu malah mereka. Itu baru dari satu bab kubur. Belum yang perdukunannya, belum yang lain-lain. Jadi ya benar Nabi itu bilang fi'am min ummati. Baik. 8. Yang aneh bin ajaib, al-ajabul ujab, yang aneh bin ajaib. Bahasanya mungkin gitu ya. Yaitu munculnya orang yang mengaku Nabi seperti Al-Qur'an. Padahal dia jelas Baik, adzan dulu aja. Adzan dulu. Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ceritanya unik ini. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Memang ini salah satu keajaiban dunia. Ajaibnya di mana? Ini orang ngakunya muslim, mengucap syahadat, percaya sama Al-Quran, kok bisa-bisanya dia ngaku nabi? Lapa dia nak baca itu ayat? Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bagaimana dia bisa mengumpulkan antara wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan anak juga nabi loh. Dan dia ngajak orang lain untuk ngikutin dirinya, kok bisa ketemu gitu loh. Ini kan namanya kontradiksi yang luar biasa. Dan kok ya ada yang ngikuti? Antum tahu sejarahnya Mukhtar. Ini akan lebih gumun lagi kalau tahu. Tahu siapa bapaknya dia? Abu Ubaid As-Saqafi. Abu Ubaid As-Saqafi itu sahabat Nabi. min afadilis sahabat, termasuk sahabat yang mulia. Dia ini punya anak 10. Yang laki 10, saya enggak tahu ada perempuan apa enggak, tapi yang laki itu 10. Dan salah satunya Mukhtar ini. Mukhtar dengan 9 saudaranya plus abinya itu semuanya pernah berjihad melawan Persia di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat memobilisasi kaum muslimin, ayo siapa yang mau berangkat jihad ke Persia. Hari pertama tidak ada yang mau jadi relawan. Hari kedua tidak ada juga yang mau jadi relawan. Hari ketiga diumumkan kayak gitu, yang pertama kali angkat tangan Abu Ubaid As-Sakhawi, bapaknya Mukhtar nih. Akhirnya diangkatlah dia sebagai komandan. Baru setelah ini mendaftarkan dirinya, yang lain ikut. Abu Ubaid ini seorang yang syuja, gagah berani dia. Saking beraninya, dia ini mati syahid dan kesembilan putranya mati syahid. Yang selamat, yang paling celaka di antara mereka. Ya ini. Ya, Pak Ijo satu ini. Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Selamat deh. Di dalam footnote di sini disebutkan begini. Mukhtar ini dulu termasuk yang membelot terhadap Al-Husain bin Ali. Berkhianat. Dia min ahli Irak, warga Irak. Warga Irak kan ngundang nih, ngirimin surat, ayo inti fondol ke sini cepat, kita mau baiat antum. Ya, sampai di sana khianat. Ini salah satunya Mukhtar. Setelah dia berkhianat, dia berpihak kepada Ibnu Zubair di Mekah. Akhirnya sampai Ibnu Zubair diangkat, ini sebelum aku Nabi loh ya, sebelum. Akhirnya oleh Ibnu Zubair diangkat sebagai wali atau gubernur di Kufah. Kudeta dia di sana. Kemudian melepaskan baiatnya terhadap Ibnu Zubair. Dan dia berbalik. Dia yang termasuk mencelakakan Al-Husain setelah dia berlepas dari Ibnu Zubair dan menguasai Kufah, dia ngajak orang untuk menuntut darahnya Husain. Kemudian orang-orang Syiah pada ngikutin dia. Nah, ini ada yang memperjuangkan pembunuhan Husain, ayo kita dukung. Dan saat dia itu berada di pihaknya Syiah, ini menampakkan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang Syiah ini. Setelah itu dia menyiapkan pasukan bersama Ibrahim Ibnul Ashtar. Ibrahim Ibnul Ashtar ini termasuk yang membelot terhadap Ali bin Abi Thalib. Dia menyiapkan pasukannya itu, atau mungkin malah pendukungnya Ali ya, pendukungnya Ali, ya, afwan. Jadi dia bersama Ibrahim Ibnul Ashtar dengan pasukannya memberontak terhadap Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ini yang dulu sempat membunuh Husain bin Ali. Karena yang tujuannya apa tadi? Balas dendam ya. Balas dendam. Dan berhasil menewaskan Ubaidullah bin Ziyad pada tahun 65 Hijriah. Setelah itu Mus'ab ibn Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair yang dikhianati sama si Mukhtar ini, ngirim Abdullah bin Zubair mengirim Mus'ab, pasukannya ini dikirim ke Kufah untuk menaklukkan si Mukhtar yang sudah membelot tadi. Diperangilah Mukhtar oleh pasukannya Mus'ab bin Zubair, dan akhirnya terbunuhlah Mukhtar itu dan para pendukungnya setelah dia ngaku sebagai Nabi. Terus katanya Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, wafat tahun 281 Masehi Hijriah kalau enggak salah. Dia bilang apa? "Wannasu asrabu tairin." Manusia itu seperti kawanan burung. Pernah lihat sekawanan burung merpati? Satu mabur yang lain gitu ya. Asrabu tairin yatba'u ba'dhuha ba'dhan. Siapa yang mabur enggak tahu, pokoknya mabur kita ikut mabur. Satu sama lain saling ikuti. Walau dhahara lahum man yad'i an-nubuwwah. Walaupun ada di antara mereka ini yang ngaku sebagai nabi, dan yang ngikutin orang ini juga sudah tahu bahwa nabi mereka itu juga Muhammad tersungguh salam. Dan Nabi Muhammad itu khatamul anbiya. Kok ya masih ada yang ngikuti yang lain gitu loh. Bahkan kalau ada yang ngaku sebagai Tuhan pun ada juga yang ngikutin di antara umat manusia ini. Taib. Ini emang aneh bin ajaib memang. Jadi yang namanya kebatilan itu selalu aja ada yang ngikutin. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Karena memang benteng, salah satu benteng yang paling kokoh adalah bentengi dengan ilmu. Begitu ilmu ini mulai pudar, mulai melemah, makin banyak itu orang yang mendakwakan dirinya sebagai Allah, sebagai Nabi, dan itu kok ya ada saja yang ngikutin gitu. Nah, adanya kabar gembira itu sudah 9 sudah baca tuh? Belum, Bapak baca yang 9. Ya, jadi ini juga kabar gembira. Kita enggak perlu pesimis, enggak perlu cemas. Kebenaran itu tidak akan padam total, enggak mungkin. Selalu ada yang memperjuangkan. Tinggal kita pelajari karakteristik mereka itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu yang penting. Jangan sampai ciri-ciri pembawa kebenaran kita enggak tahu. Itu bahaya besar itu. 10. Tanda utamanya bahwa mereka sekalipun sedikit jumlahnya tidak terbayangkan oleh orang-orang yang menghinakan atau menentang mereka. Iya. Jadi mereka didukung oleh Allah SWT, diberi kekuatan, keistiqomahan, tidak mudah gentar. Ini salah satu ciri-ciri mereka. Ya. Sekaligus tanda untuk mengenali. Kau mencela-mencel ya, berarti bukan itu. Gampang aja sudah. Loh kemarin delay kok sekarang tempe ya, berarti bukan itu. Tidak punya prinsip yang jelas ya. Sudah. Ciri khas ahlul haq itu dibully di mana-mana dia istiqomah. Asalkan artinya prinsip dia ini sudah jelas, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka banyaknya orang-orang yang membuli itu justru menguatkan indikator mereka ini alal haq. Karena salah satu ciri-cirinya at-ta'ifah al-mansur la yazalu alaihi ta'ifah ya. La yazalu ta'ifah min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Dia tidak akan goyah oleh orang-orang yang tidak mau menolong, tidak mau mendukung, atau yang menentang. Tidak akan goyah dengan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, dan dia istiqomah, maka itu salah satu indikator At-Ta'ifah Al-Mansurah, walaupun sedikit jumlahnya. Yang 11. Bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Ya. Terus. Kedua belas, tanda-tanda besar atas kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkandung dalam hadis. Pertama, beliau memberitahukan bahwa Allah telah memerintahkan kepada beliau belahan timur dan belahan barat, dan beliau menjelaskan makna hal tersebut. Kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan, berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara. Iya. Jadi selatan dan utara itu tidak termasuk yang akan dikuasai oleh atau dirambah. Sampai hari ini masih belum. Selatan mana? India ya. India itu masih didominasi oleh Hindu. masih paganisme di sana. Utara kutub sana apa? Siapa orangnya kutub? Jadi kalau timur dan barat terjamah. Indonesia, masya Allah, di Eropa sana, di Maghrib, di Eropa Islam berkembang sangat sangat pesat. Ini adalah mukjizat, tanda-tanda kenabian. Terus taib. Berikutnya beliau memberitakan bahwa beliau diberi dua perbendaharaan. Ini Persi dan Romawi tadi itu katanya ya. Dan itu juga sudah betul, umatnya menaklukkan Imperium Persi dan menaklukkan Imperium Romawi. Terus beliau memberitakan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam dua perkara, sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabulkan. Ya, yang dikabulkan yang pertama adalah supaya umatnya ini tidak dibinasakan dalam satu tahun dengan satu musibah, habis total. Nah, itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, tidak dikuasakan kepada seorang musuh yang non muslim sehingga akan menghabisi mereka, membunuh mereka enggak. Tapi kalau musuhnya itu muslim, malah korbannya jauh lebih besar. Iya. Jadi korban perang saudara dengan korban perangnya muslimin dengan kufar itu lebih banyak korban perang saudara malah. Betul. Perang saudara maksudnya perang internal ya, sesama muslim saling berperang, seperti pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Hajjaj di mau dikudeta sama sejumlah fuqaha Irak di bawah pimpinan Abdurrahman bin Al-Ash'ad. Akhirnya enggak berhasil. Hasilnya apa? Pengikutnya Ibn Al-Ash'ad ini sebanyak 130 ribu orang dieksekusi sama Hajjaj dalam kurun 10 tahun. Penggulingan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah atas pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani itu menewaskan 600 ribu jiwa. Zaman semunuh 600 ribu jiwa coba. Umat Islam baru berapa jumlahnya? Sudah sebanyak itu. Itu yang besar-besar. Ada yang kecil-kecil tapi rutin juga ada. Artinya ini memang satu doa Nabi. Tapi kalau musuhnya ngabisin mereka belum. Ya Mongol besar memang, tapi kan sekali-sekali gitu loh. Kalau ini kan rutin ini, terus perebutan kekuasaan itu mengerikan hasilnya. Baik. Yang ketiga ini, wa alla yakuna ba'suhum bainahum, supaya mereka tidak saling berantem, itu enggak dikabulkan sama Allah. Dan itu tentu ada hikmah besar di balik itu yang mungkin kita enggak tahu, karena memang Allah tidak membuka semuanya untuk kita ketahui. Baik, berikutnya. Berikutnya, dia memberitakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya, dan kalau itu sudah terjadi, tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Nah, ini juga jelas ya, sampai hari ini kita juga masih melihat itu. Terus? Dia memberitakan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Menawan itu menjadikan sebagai tawanan. Dan beliau mengkhawatirkan pengaruh jahat dari para tokoh yang menyesatkan, al-a'immah al-mudillin, tokoh panutan tapi menyesatkan. Dan itu juga realita, bukan? Realita juga hari ini. Terus beliau mengatakan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada umat ini, pada umat ini, bukan umat lain, umat ini. Terus beliau memberitakan bahwa akan tetap ada segolongan dari ada segolongan yang tegak pembela kebenaran mendapat pertolongan dari Allah. Yeah. Dan itu semua benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan, padahal masing-masing berita tersebut sangat di luar jangkauan akal. Nah, secara logika gimana orang ngaku muslim kok ngaku sebagai nabi? Gitu loh. Secara logika kok jauh banget gitu loh antara kon statement dia Muslim dengan dakwaan dia anak juga Nabi ini kan tidak ketemu gitu loh harusnya. Tapi ya kenyataan. Baik. Terus? Nomor 13. Apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Jadi beliau menyebutkan akan terjadi begini, begini, begini, begini, begini. Tapi yang anak khawatirkan itu para pemimpin yang menyesatkan. A'immah yang menyesatkan itu yang beliau khawatirkan. Karena kalau ini sesat yang jadi korban banyak. Ya, banyak yang jadi korban. Karena dia ditokohkan, dia dianggap sebagai panutan. Kok sesat? Nah, ini banyak sekali yang diimbasnya. Yang ke-14 perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Ya. Jadi makna dari penyembahan berhala itu tidak harus dengan meyakini berhala itu sendiri memiliki manfaat secara langsung. Itu ya jelas itu. Berhala bisa mengabulkan jelas. Tapi di sisi lain dia membenarkan orang yang nyembah berhala itu masuk kategori penyembah berhala juga. Menganggap benar perbuatan orang walaupun secara lisan loh ya. Walaupun secara lisan statementnya dia itu kok pro ke sana. Itu berarti masuk kategori penyembahan terhadap berhala. Seperti statement orang-orang ahlul kitab yang menganggap bahwa agamanya kaum musyrikin itu lebih benar daripada agamanya kaum muslimin. Padahal mereka tidak pernah meyakini seperti itu. Tapi statement mereka seperti itu sudah masuk kategori yu'minuna bil jibti wa tawhu. Beriman kepada sihir dan kepada tawhud. Nah, sholat dulu ya. Baik, kita sholat dulu nanti berikutnya panjang gak ini? Lumayan panjang. Allah Ta'ala alam sallallahu. Itu yang bisa diberi solusi secara ilmiah. Kalau solusinya gak bisa secara ilmiah, mutlak di tangan Allah ya, kita minta aja langsung kepada Allah. Itu mungkin ya, jawabannya kira-kira begitulah. Masya Allah, banyak. Dosen saya meminta saya untuk ikut lomba membuat konten dengan tema hak-hak anak perempuan. Saya masih belum yakin, tapi saya curiga bahwa tema tersebut termasuk dalam agenda kesetaraan gender yang digaungkan orang liberal. Haruskah saya mengikuti lomba tersebut? Jawabannya, pertanyaannya haruskah? Ya tidak harus. Siapa yang mengharuskan? Kan cuma diminta. Nah, ya nggak harus. Alasan aja lah, cari-cari alasan apa gitu. Saya nggak enak badan. Itu aja selesai. Saya bekerja di kantor notaris. Bos saya ini seorang Nasrani. Dia sering memberi karyawan-karyawannya makan siang. Suatu saat saya diberitahu salah satu karyawan yang lebih senior bahwa bos saya ini suka makan babi. Bagaimana hukumnya jika saya memakan makanan yang diberikan oleh bos saya ini? Ya makanannya apa dulu? Babi ya jangan. Dikasih sama jamaatin juga jangan dimakan kalau babi. Insya Allah gak ada gitu loh ya. Tapi siapapun yang memberikan sesuatu yang haram gak boleh dimakan terlepas agamanya dia apa. Kalau dia ngasih makan buah-buahan gak apa-apa. Buah-buahan kan tidak perlu proses penyembelihan. Gitu loh. Nasi makanan yang tidak mengandung daging misalnya atau telur nggak ada masalah. Atau dia beli di rumah makan yang jelas terjamin kehalalannya juga nggak masalah. Jadi tergantung apa yang diberikan oleh bosnya itu. Ana diberi tugas oleh teman ana di kampung untuk membagikan proposal untuk mencari dana, tetapi dana tersebut digunakan untuk acara tahun baru misalnya dangdutan. Ini pertanyaan klasik banget ini. Apa yang harus ana lakukan? Ini sudah jelas. Tolak. Apakah tetap membantunya atau tidak? Jika tidak, bagaimana cara ana menolaknya? Masa harus diajari cara nolak sih? Tolak-tolak aja, kenapa sih? Ya saya tidak bisa membantu untuk hal ini, mohon maaf. Karena berdasarkan keyakinan saya, itu diharamkan. Dan seorang muslim diperintahkan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Dan itu dilindungi sama undang-undang loh mas. Bilang gitu aja. Pasal berapa? 29 ayat 2. Betul gak? Dijamin, negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Saya percaya begitu, Anda gak percaya urusan Anda. Tapi kepercayaan saya yang saya yakini itu haram. Dan ini dilindungi oleh undang-undang. Gitu aja. Lebih baik yang mana? Ketika sholat dua rakaat memakai iftirash atau tawarruk. Saya belum bisa jawab karena ini masalahnya tarjih. Saya belum meninjau dalil-dalilnya semuanya sehingga lebih baik mana itu kan berarti tarjih. Allahu a'lam. Bagaimana hukum wali nikah dalam kurung bapak jika tidak sholat? Nek sama sekali tidak sholat ya tidak bisa jadi wali. Apakah tidak sah? Iya, kalau tidak sholat sama sekali bapaknya tidak sah menjadi wali. Lalu bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada orang tua? Emangnya susah ini. Bagaimana solusinya? Ya suruh mewakilkan aja. Ya disuruh mewakilkan kepada saudaranya. Kalau dia punya saudara yang sholat, baik Islamnya, suruh bapaknya mewakilkan. Bapaknya hadir. Ya sebetulnya bukan mewakilkan ya, karena dia tidak punya wewenang. Pak, ya, biar bulan saja yang menikahkan. Bapak hadir monggo, tapi walinya si bulan. Bagaimana solusinya? Ya, begitu aja. Emang kadang emang harus terus terang. Apabila tidak sah, seandainya sampai hari H tidak sholat, apakah boleh menjadikan paman dari bapak sebagai wali nikah meskipun masih mempunyai kakak kandung laki-laki? Paman ya. Saya lupa itu urut-urutan wali itu, apakah saudara kandung dulu atau paman dulu. Tapi secara kekerabatan saudara itu lebih dekat ke si mempelai daripada pamannya. Wallahu a'lam. Tidak tahu anak. Bagaimana sikap kita saat dihadapkan dengan sumpah profesi atau jabatan? Tetap melafadzkan sumpah secara serempak dengan mengucapkan juga insya Allah atau lebih baik diam saja? Sedangkan dalam isi lafadznya terdapat kata-kata bersumpah demi Allah sesuai undang-undang yang berlaku dan untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 dalam kurung dalam menjalankan tugas-tugas profesi, serta ada juga akan menghargai adat dan budaya setempat. Nanti yang tanya Jabri aja lah. Ya. Benarkah apabila di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terdapat banyak hadis dhaif? Kalau banyak itu tidak benar. Ada, iya. Kalau banyak, enggak. Dan sejauh manakah kita dapat mengamalkan hadis baik yang dhaif atau hasan dan lainnya? Jadi ini pembahasan tentang pertama bagaimana kita menyikapi hadis dhaif. Kalau memang betul itu dhaif. Sebetulnya dhaif itu apa sih? Ya, lemah. Jadi maknanya bagaimana ketika sebuah hadis dikatakan ini hadisnya dhaif. Itu jangan difahami bahwa hadis ini batil. Beda lagi itu. Kalau batil jelas tidak mungkin benar, itu namanya batil. Tapi kalau hadis dhaif, itu ada kemungkinan dia benar, tapi lebih lemah. Jadi misalnya sebuah kata-kata melalui rangkaian orang-orang, fulan dengar dari fulan dari gurunya sampai Rasulullah. Jadi kata-kata ini disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dinyatakan ini sanadnya dhaif, berarti kemungkinan bahwa itu benar-benar sabda Rasulullah di bawah 50%. Ada kemungkinan, tapi di bawah 50%. Berarti bukan pasti salah, bukan ya? Nah, yang ditemukan dalam kitab Tauhid itu memang ada sebagian hadisnya dhaif memang. Bahkan ada yang berat dhaifnya, sampai ada perawi yang pendusta. Ada satu kalau enggak salah, bagian akhir banget itu. Yusuf ibn al-Ala kalau enggak salah, perawi yang kadzab itu. Al-muhim ada memang, tapi penulis tidak hanya menjadikan hadis itu sebagai dalil satu-satunya. Ya. Ini harus dibedakan. Ketika tidak ada dalil lain dalam bab itu kecuali hadis ini, nah ini berarti secara metodologi ilmiah tidak tepat. Apalagi kalau hadisnya disepakati dhaif. Nah, kita juga harus objektif. Ini disepakati dhaif atau tidak? Kalau emang gak disepakati, berarti ada ulama lain yang itu juga ahli ijtihad, punya kapabilitas untuk menilai derajat suatu hadis. Dia masih menganggap itu sebagai hadis yang hasan. Ya berarti ini tidak mutlak salah yang berdalil dengan hadis ini. Kita gak bisa dong paksa orang semua harus ngikutin apa kata Syekh Fulan. Syekh Fulan bilang dhaif, berarti kalau ada yang mensahihkan mesti salah. Ya jangan begitu. Ini kan juga ijtihad. Gitu loh. Jadi tetap kita harus bedakan antara suatu hadis yang sudah disepakati dhaif dengan hadis yang ada sebagian yang menganggapnya masih makbul. Walaupun secara sanad dhaif, tapi maknanya makbul. Makbul karena banyak pertimbangan. Karena ada dalil Al-Quran yang semakna, atau karena ada hadis lain yang semakna, ya. Hanya secara penisbatan aja itu dhaif. Tapi maknanya sendiri hak, itu juga ada. Ada yang dhaif dan maknanya batil, ada juga. Jadi perinciannya itu tidak bisa dipukul rata. Derajat kedhaifannya harus kita pastikan dulu, seberapa dhaifkah dia. Sesuatu yang disepakati kedhaifannya atau diperselisihkan. Kemudian apakah dia juga satu-satunya dalil dalam bab itu ataukah bukan? Cara kita menyikapi ya begitu. Ngamalkan apa tidak? Kalau maknanya hak, amalkan. Kalau maknanya hak loh ya, amalkan. Karena hadis dhaif itu bukan berarti tidak boleh diamalkan secara mutlak. Enggak. Tergantung maknanya hak atau batil. Karena sekali lagi dhaif itu artinya apa? Penisbatannya kepada Rasulullah di bawah 50%. Gitu loh. Ini secara sanad. Kita lihat maknanya, matannya, redaksi yang disampaikan. Maknanya benar enggak? Oh, maknanya benar, Nabi mengharamkan syirik, memurkai pelaku musyrik. Ya, amalkan. Oh, kita punya dalil banyak kok. Gudangan itu hadis yang membenarkan masalah itu, ayat yang banyak sekali. Apa salahnya kita mengamalkan satu dari sekian dalil yang ada dalam bab ini? Kalau hasan ya diamalkan, enggak ada masalah. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya? Apakah sah atau tidak? kalau kuburan itu berada di area masjid, di dalam pagarnya masjid. Jadi masjid itu ada tanah-tanah milik masjid. Di dalam pagar tanah milik masjid ini ada kuburan, berarti itu kuburan di area masjid. Paham ya? Tapi kalau di luar area masjid, walaupun cuma dipisahkan oleh kalen, selokan, parit, jalan, jalan setapak, tapi jelas bukan tanah yang masjid lagi. Berarti ini lain masalahnya. Yang ditanyakan di sini sholat di masjid yang ada kuburannya, baik di dalam bangunan masjidnya maupun di sekelilingnya dan masih masuk area masjid. Itu pertanyaannya ya, sah atau tidak? Ini berangkat dari khilaf secara ilmu usul fikih tentang larangan. Ya. Larangan itu apakah mengandung konsekuensi rusaknya perbuatan yang dilarang ataukah tidak harus mengandung konsekuensi rusaknya perbuatan yang dilarang. Nah, seingat ana jumhur ulama itu masih merinci. Misalnya larangan jual beli di hari Jumat setelah mendengar azan kedua. Azan kedua itu kalau azannya dua kali. Kalau azannya sekali ya azan pertama itu berarti. Dilarang jual beli. Nah, dilarang ini kalau nekat jual beli, sah apa enggak jual belinya? Kalau dosanya jelas, apakah dosa dilarang, dosa jelas. Tapi jual belinya kalau nekat ini sah apa enggak? Madhab Hambali punya kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu konsekuensinya berarti yang dilaku, yang dilarang itu kalau nekat dilakukan rusak dia. Tidak sah. Ya, fasid itu lawan dari sahih. Sehingga kalau itu dianggap fasid tidak memiliki konsekuensi yang terjadi di balik suatu akad jual beli yang sah. Jual beli yang sah itu konsekuensinya apa? Pindah kepemilikan untuk selamanya. Menjual barang dengan harga sekian. Tadinya barang milik penjual berpindah menjadi milik pembeli. Duitnya pembeli pindah menjadi milik penjual. Itu namanya jual beli yang sah. Kalau jual belinya dianggap fasid, rusak, berarti barangnya tidak pindah tangan, duitnya juga tidak pindah tangan. Saya kasih contoh selain sholat dulu biar bisa dipahami. Nah, jumhur bilang gak bisa begitu. Kalau yang dilarang itu berkaitan langsung dengan inti ibadah, dengan hakikat ibadah, ya kita setuju, berarti larangannya akan merusak ibadah itu. Tapi kalau larangannya tidak langsung berkaitan dengan ibadah, ya dia tidak merusak, dia hanya menodai kesempurnaan. Ada dosa tapi tidak dianggap batal. Jual belinya batal nih, enggak, sah, cuman dosa. Contoh lain, wudhu pakai air colongan. Misal, mau sholat di masjid, pas enggak ada air. Waduh, sebelah ada toko, yang nunggu lagi tidur, ambil aqua misalnya satu botol, bismillah, wudhu, sholat. Wudhu pakai air colongan. Wudhunya sah enggak? Jumhur sah. Madzhab Hambali enggak sah. Jumhur bilang, lah air itu kan dapatnya dari mana kan bukan menjadi syarat intinya wudhu. Yang penting airnya suci dan menyucikan, itu aja. Aqua suci dan menyucikan. Dia dapat dari mana? Itu tidak menjadi, enggak ada hubungan langsung di sini. Nah, tapi ya pokoknya dilarang ya enggak boleh. Itu. Nah, kaitannya dengan sholat, apakah larangan sholat untuk atau di dekat kuburan itu berkaitan langsung dengan syarat sahnya sholat? Apa syarat sahnya sholat? Masuk waktu, menghadap kiblat, bersih tempat dan pakaian, sudah bersuci, akalnya sehat, sudah masuk Islam. Nah, enggak ada kaitan ya sini. Apakah berkaitan dengan rukun-rukun sholat? Takbir enggak ada. Qiraatul Fatihah enggak, rukuk enggak, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, ini juga. Nah, berarti ini tidak langsung berkaitan. Adanya kuburan di dekat tempat itu tidak langsung berkaitan dengan syarat maupun rukun sholat. Jadi menurut yang mengatakan larangan itu tidak otomatis membatalkan, ya nggak ada hubungannya langsung dengan syarat dan rukunnya sholat. Sholat tetap sah, cuman dosa. Tuh. Tapi bagi madhab yang mengatakan an-nahyi yabtadil fasad, nggak sah. Bagaimana sholat di masjid yang pembangunannya diketahui mayoritas dananya dari bank konvensional? Ya sebaiknya jangan. Kalau sudah tahu, jangan. Karena itu seakan-akan mengesankan dukungan terhadap lembaga ribawi. Ini loh duitmu dari masjid, masjidnya ya makmur, rame buat kajian juga. Itu akan memberikan dukungan bagi lembaga-lembaga ribawi tadi untuk terus beroperasi. Dan nanti kalau antum bicara tentang riba haram, lah ini masjid dari uang riba. Nah, susah kan akhirnya. Jadi ya sikap kitanya harus sinkron juga dengan apa yang kita yakini. Tuh. Ini kan diketahui mayoritas dananya dari situ. Kalau sebagian kecil itu beda, karena hukum itu mengikuti yang mendominasi. Ya ini pembangunan masjid 10 miliar, 100 juta dari riba, itu kecil. Ya. Ini kalau 6 miliarnya 5 miliar lebih dari uang riba, ini mayoritas berarti. Orang musyrik aja gak mau loh kayak gitu. Orang musyrik itu ketika Ka'bah sempat rusak di zaman mereka, mau direnov, itu mereka melarang renov pakai uang riba. Enggak, yang halal-halal aja, ini buat bangun masjid kok. Orang musyrik aja masih kayak gitu. Akhirnya enggak tuntas bangunannya, karena duit halalnya dikit. Mayoritas mereka adalah rentenir juga berlipat ganda. Karena uangnya enggak cukup, akhirnya sebagian hanya separuh, yaitu yang dikenal dengan bangunan Al-Hijr. Hijr atau Hijr Ismail, bukan ada hubungannya dengan Nabi Ismail, Hijr aja itu. Itu enggak tuntas karena kekurangan nafkah sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi apalagi kita, janganlah. Masjid yang lain kan masih banyak. Apakah hukum mengikuti giveaway di Instagram? Maksudnya apa giveaway itu? Hah? Ini wasilah. Wasilah itu dihukumi sesuai dengan tujuannya. Misalnya syarat mendapatkan nasi box, misalnya dia baru buka resto, mau dapat makan siang gratis, syaratnya harus jadi follower di Instagram saya. Misalnya kayak gitu ya. Instagramnya isinya apa? Isinya hal-hal yang mubah, nggak apa-apa. Atau ngundang 10 orang jadi follower, boleh-boleh saja, asal isinya Instagramnya dia itu mubah gitu loh. Antum lihat dulu isinya apa sih. Oh, isinya makanan-makanan, nggak apa-apa kalau memang seperti itu. Tapi ya ini mengikuti syaratnya dia itu mengandung sesuatu yang terlarang apa tidak. Kalau saya jadi follower dan ngundang 10 orang, Instagramnya dia isinya nggak kena, ya nggak boleh gitu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.